Bagaimana cara menjelaskan alasan kita tidak ikut pemilu kepala? Tidak, alasan tidak ikut pemilu kepada orang awam yang biasa taklim di majelis. Alasan mereka, orang yang tidak ikut pemilu itu tidak mau berpartisipasi melahirkan pemimpin yang jujur dan amanah. Apalagi kalau seorang yang tidak memilih akan memberikan kesempatan kepada orang-orang fajir menggolkan jagoannya. Nah, ini kan alasan saja. Tidak, kebanyakannya was-was dari syaitan. Ya. Innama dhalikum asyaitanu yukhawifu awliya'a. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan membuat takut wali-walinya, orang-orang yang loyal kepadanya. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku. Kalau memang kalian beriman. Ini hukum syariat, takutnya kepada Allah bukan kepada manusia. Iya. Dari mana lahirnya pemimpin yang baik? Ya, dari orang yang berada di sekitar situ. Kenapa ada orang yang zalim memimpin yang lainnya? Karena ada kezaliman di tengah mereka. Itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Ada dua ayat dalam Al-Quran. Satu di surah Al-An'am. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim. Demikian kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Dikembalikan kepada perbuatannya. Iya. Kini introspeksi diri. Kalau dia sibuk mengurus pemimpin, ya pemimpin itu banyak kriterianya. Dari mana dia bisa memastikan yang dia pilih itu jujur dan amanah? Ini juga adalah hal yang sulit untuk hal tersebut. Ya, sebab dimaklumi bahwa di dunia, apalagi dikatakan politik, yaitu kejujuran sulit didapatkan. Ayat yang kedua di surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi kalau mau terlihat terjadi perubahan, rubah diri sendiri. Nah, dikatakan Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai dia rubah pemimpinnya, sampai dia rubah anggota dewannya. Nah, dikatakan seperti itu. Iya. Di Indonesia ini tidak ada kewajiban seorang itu dipaksa ikut memilu. Itu tidak ada dalam undang-undang. Itu hak orang per orang. Iya. Dan seorang muslim dia lihat haknya apa yang mencocoki maslahat, apa yang mencocoki agamanya. Apa yang mencocoki agamanya. Nah, itu memang harus diketahui bahwa orang yang berdakwah kepada sunnah itu tidak ada ambisi terhadap kekuasaan, tidak ada ambisi kepada kepemimpinan. Tapi mereka ada keterikatan dalam ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa. Karena itu adalah memeliharanya, telah bentuk memelihara agama, bentuk dari memelihara pokok yang ditekankan dalam agama, menjaga kebersamaan dan persatuan, menghindarkan diri dari perpecahan. Itu dijaga. Nah,